Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah halaqah yang ke-8 dari silsilah belajar tauhid berjudul bertabarruk atau mencari barakah. Kaum muslimin, barakah adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbarakah, artinya banyak kebaikannya. Allah berfirman, tabarakallahu rabbul alamin. Dan Allah adalah zat yang memberikan keberkahan atau kebaikan kepada sebagian makhluknya, sehingga makhluk tersebut menjadi makhluk yang berbarakah dan banyak kebaikannya. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia untuk beribadah adalah yang ada di Mekah, yang berbarakah dan petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah diberikan barakah oleh Allah SWT, dan cara mendapatkan barakahnya, kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di sana. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarakah. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarakah, dan cara mendapatkan barokahnya dan juga kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di malam tersebut. Seorang ulama berbarokah dengan ilmunya dan juga dakwahnya. Cara mencari keberkahannya dan juga kebaikannya adalah dengan menimba ilmu dari ulama tersebut. Di sana ada barokah yang sifatnya dzatiyah, yaitu zatnya berbarokah, di mana barokah seperti ini bisa berpindah. Barokah jenis ini hanya Allah berikan kepada para nabi dan juga rasul. Oleh karena itu, dahulu para sahabat Nabi SAW bertabarruk dengan bekas air wudhu Nabi SAW, rambut beliau, keringat beliau, dan lain-lain. Sepeninggal beliau SAW, mereka tidak melakukan hal ini kepada Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kekhususan para Nabi dan juga para Rasul. Meminta barokah hanya kepada Allah dan dengan cara yang disyariatkan. Adapun meminta barokah dari Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, seperti dengan mengusap dinding masjid tertentu atau mengambil tanah kuburan tertentu dan lain-lain, maka ini termasuk dalam syirik kecil. Semoga Allah SWT memberkahi kita dan keluarga kita. Inilah halaqah yang ke-8, dan sampai berjumpa kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.